Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ilmihi fid darain. Anwa' syubhah ad-da'irati lil haddi thalathun. Jenis syubhat ad-dari'ah, ad-dari'ah yang dia menghalangi had, itu ada tiga. Ini yang saya maksud tadi, syubhatul mahal, syubhatul tariq, dan syubhatul fa'il. Ya, syubhat ada tiga, syubhatul mahal. Apa itu? Syubhat mahal, tempat. Ma kana lil mushtabah fiha milkun au syubhatun. Ya. Yang dia itu lil mushtabah. Ya. Bagi orang yang dia bagi orang yang dia mushtabah fiha. Mushtabah fiha itu sesuatu yang dijadikan syubhat itu. Misalkan dia ketemu kurma. Ya, kurmanya ada di, ya, ada di atas tasnya. Dia pikir punyanya. Roti, dia pikir punyanya. Nah, itu mushtabah namanya, mushtabah fiha. Itu lahu milk, dia ada kepemilikan atau syubhat. Dia juga punya roti, ya. Atau semisalnya, maka kita katakan itu syubhatul mahal. Berarti misalnya diambil makanan itu, dia tidak apa, tidak kena hudud kalau misalkan sampai had sariqah atau semisalnya. Seperti tadi ya, dia syubhatul mahal seperti bapak yang dia ngambil harta anaknya diam-diam, ya. Seperti maling ambil harta, ya. Anak ambil harta bapaknya, itu banyak kan itu kan, anak-anak itu diambilnya uang bapaknya, apalagi orang-orang yang nyabu-nyabu itu, waduh, itu dijualnya lah, digadainya ini itu, biasanya caranya dia datang ke orang-orang berada, pinjam uang, bapak saya pinjam uang katanya, saya diutus, ya, habis itu diambilnya uangnya, dia pergi foya-foya, lama dari bayar, datang dia, ya, datang ke orang tuanya, antum pinjam uang, udah bayar-bayar, kenapa? Lah, kapan saya pinjam? Padahal anaknya yang apa? Ya, anaknya kayak gitu. Maka yang seperti itu, kalau didapati dia ada syubhat al-mahal, seolah-olah dia juga ada kepemilikan atau dia merasa ada juga miliknya di situ, maka dia tidak kena had. Kawat ar-rajul zaujatahu haidun, seperti seorang suami yang dia berhubungan dengan istrinya, istrinya haid. Tidak boleh ya, haram hukumnya. Tetapi apa? Kalau dia menganggap bahwasanya yang saya pahami itu kalau sudah nikah itu halal semuanya. Ya. Dia katakan bahwasanya itu di ayat enggak ada disebutkan. Disebutkan itu nisa'ukum harful lakum. Itu ayatnya umum bahwasanya istri itu adalah ladang bagi kalian. Ya. Kalau kita ladang, asli ladang, ladang yang di sawah itu, boleh kita tanam apa aja, mau tanam jagung, kangkung, kondisinya hujan, kondisinya paceklik, boleh. Nah, istri juga gitu katanya. Ya. Kondisinya hujan atau paceklik, boleh juga. Nah, ini apa? Syubhatul mahal namanya. Ya. Nah, enggak boleh ya, enggak boleh. Tony ya, enggak boleh. Kalau haid. Wasariqatul ibn min mal abihi, begitu juga dia menganggap dia ada hak nafkah, nah, dikasih bapaknya uang jajan sebulan 200 ribu, 300 ribu misalkan, dia bilang ini kurang, diambil uang bapaknya, maka dia tidak dianggap mencuri. Yang kedua, Hadnya apa kalau wad'ur rajul zaujatahu haidan? Hah? Bukan, bukan masalah itu. Kalau kita katakan Sariqah ibn, namanya Sariqah, dia apa? Kena had. Kalau ini wad'ur rajul zaujatahu apa? Ini anak ndak tahu ini hadnya apa? Paham maksudnya? Ya. Ini kemungkinan syekhnya karena ndak ada hadnya apa. Kemungkinan syekhnya ini mencontohkan syubhatul mahal, bukan masalah had. Ya, karena syubhatul mahal ada yang terkait dengan had, ada yang tidak. Ya. Dia ingin menyebutkan syubhatul mahal itu aja. Tapi kalau contoh yang sesuai dengan kaidah, yang itu al-hudud tasqutu bi syubhat sariqatul ibn min mal abihi. Ya, seperti kita contohkan tadi. Yang kedua, kalau ada yang seperti ini ditandai ya. Apa maksudnya tanda tanya atau semisal itu. Nanti kan ditanya dengan Dr. Labib. Apa Syekh maksudnya? Syubhat tariq. Ya, syubhat tariq itu jalan, maksudnya metode berpikir dan semisal itu, metode madhab atau semisalnya. Wahya an-nasyi'ah an ikhtilafil mujtahidin, yaitu yang dia timbul dari perselisihan para mujtahidin. Ada yang menganggap ini boleh, ada yang menganggap ini haram. Ya. Dia ngikut pendapat yang boleh, kita katakan bagi yang mengatakan haram tidak boleh dia mencambuk atau melakukan had kepada orang yang dia meyakini tidak haram. Ya. Seperti tadi itu orang yang dia nikah dengan tanpa wali. Ya. Dia meyakini itu ada madhab Abu Hanifah. Maka kita katakan ada syubhatut tariq. Itu maksudnya. Fa asasu syubha al-ikhtilafu. Ya. Alasan syubhat itu adalah ikhtilaf. Atau dasar syubhat itu adalah perselisihan bainal fuqaha, di antara para fuqaha, an hukmil fi'li, tentang hukum sesuatu. Walidha yudra'ul haddu amman wati'a binikahin bila waliyin masalan. Ya, sebenarnya tidak dijalankan had bagi orang yang dia melakukan hubungan dengan nikah tanpa wali, ya. Karena itu tadi ada syubhat tarik dari madhabnya Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Yang ketiga itu dicoba dicek di ini ya, di mana, di Majmu' Syarh Muhadzab, apa ini, apa Imam Abu Hanifah mensyaratkan kriteria syaratnya tanpa wali ini, misalkan ya janda atau gadis juga berlaku. Saya ingat anak harus balik, harus dia balik, iya, tapi harus yang gadis berlaku atau tidak, gadis itu yang dia belum menikah. Syubhatul fa'il, yang ketiga syubhatul fa'il. Tatahaqqaqu fi man hasal lahu ishtibah. Ya, ini terrealisasi bagi orang yang dia memiliki syubhat. Tatahaqqaq itu diterjemahkan terrealisasi. Bagi orang yang dia terjadi apa? Ishtibah, syubhat. Dia bingung yang mana, atau dia memiliki syubhat. Bi an yakun fi halatin ghaflah, fi halati ghaflatin misalan. Semisal dia ghaflah. Kaman wajar imra'atan ala firashihi. Dia pusing, ini pusing apa, sedang pusing, enggak jelas ini. Dia banyak masalah. Dia lihat ada imra'ah di dalam kamarnya. Padahal misalkan itu adik istrinya misal. Ya, tidur di situ, enggak ini, enggak sadar. Ya. Tidur gelap-gelap. Fawati'aha, ya, dia melakukan hubungan dhannan annaha zaujatuh, ya, dia mengira itu istrinya. Au akhadha malan, kalau dia mengira itu istrinya berarti dia syubhatul fa'il, karena dia fa'il, dia melakukan, ya. Tapi dia katakan saya pikir itu istri saya, ya, maka dia tidak dihad. Au akhadha malan, atau dia ngambil harta ala surat syariqah, dia dengan semisal orang mencuri. Mencuri itu kan dia akhdhu malil ghair min khirzil mithl khufyatan, dia mengambil harta orang lain dari khirz. Al-khirz itu tempat yang dia khusus, seperti misalkan kalau uang di lemari atau di brankas ya, jadi khufya, secara sembunyi-sembunyi. Beda kalau misalkan dengan kelincahan. Kelincahan itu copet namanya, itu bahasa Arabnya ikhtilas ya, ikhtilas bukan sariqah ya. Ada namanya so'il yang kemarin itu, yang dia merampas harta dengan terang-terangan, atau apa? Enggak, bahasa Arab, bahasa Arab. Atau dia ngambil al-bughah, al-bughah bukan? Al-ghasbu, kalau ghasab itu istilah hakil ghair bighairil haq. Dia ngambil hak orang lain tanpa hak. Itu ghasab. Nah, yang seperti ini beda hukumnya, masing-masing punya hukum. Maka dia katakan apa? Kalau dia mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, yadhunnu annahu maluh, dia menyangka itu malnya, hartanya. Nah, dia masuk ke kantin. Ya, kemudian dia ambil di situ uang. Dia bilang, seingat ana dulu, ana pernah nitip uang di sini. Ya, diambilnya uang di kantin. Dikiranya apa? Uangnya. Atau dia ngambil di dalam tas temannya. Dia ingatnya dia pernah nitip uang di situ. Maka kita katakan kalau ternyata itu bukan uangnya, maka dia tidak dihad karena ada syubhatul fa'il. Dia mengira itu uangnya. Nah, fa asas syubhah huna dhunnul fa'il. Dasar syubhatnya apa? Di sini persangkaan si pelaku. Bihaitsu ya'til fi'lu wa huwa ya'taqid annahu lam ya'ti haraman. Di mana dia itu melakukan, dia tidak meyakini itu sesuatu yang haram. Itu haknya, dia bilang. Walidza la tusaf syubhatul fa'il bi hillin wala hurmah. Oleh karenanya, orang yang dia melakukan syubhat fa'il ini tidak dikatakan itu halal, tidak dikatakan itu haram. Ya. Kita katakan dia syubhah. Li'annahu fi halatil ghaflah, karena dia kondisinya lagi ghaflah, lalai anil haqiqah. Dia tidak tahu tentang haqiqatul amr, tentang perkara sebenarnya. Maka dia li'annahu fi halatil ghaflah anil haqiqah, karena dia dalam kondisi ghaflah, lalai dari, tidak tahu dari kejadian atau apa hakikatul amr, yaitu hakikat perkaranya, duduk perkaranya, dia itu ghairu mukallafin, dia tidak diberikan taklif, beban syariat. Ya, orang yang dia ghaflah anil hakikat, dia tidak mukallaf. Ya, intinya dia mengira, saya pikir itu uang saya pikir itu istri saya. Tanbih, qad yatarattabu ala dar'il had bisyubhah suqutu al'uqubah mutlaqan. Terkadang yatarattab, konsekuensi atau turunan dari dar'il had, dia tidak tercegah had ini, atau dia tidak dihad, tidak dihudud, sebab syubhat itu konsekuensinya suqut al'uqubah, gugurnya uqubah. Uqubah itu iqab, ya. Seperti kita katakan kalau orang mencuri dipotong tangan, itu kubahnya. Maka kita katakan terkadang karena sebab dia itu ada syubhat, dia gugur sama sekali, tidak diikut sama sekali, tidak dihajar juga. Dihajar itu dia dijauhi ya, diboikot ya, min haddin au ta'zir. Ya, kemarin tadi kan kita katakan bahwasanya dia bukan, oh dia misalkan melakukan hubungan dengan saudari istrinya ya, dengan syubhat, alasan syubhat fa'il. Kita terima syubhatnya, kita katakan tidak ada had. Tetapi apa? Dita'zir dia. Ya, dita'dib. Ta'zir itu diberikan adab dia. Dengan cara dia disuruh. Itu kebijakan hakim nanti. Kebijakan qadhi. Disuruh, misalkan disuruh mengasingkan diri selama 1 tahun. Misalkan. Ya, tidak boleh di sini. Pokoknya kamu jangan di Pekalongan. Ya, itu kan hukuman. itu ta'zir ya. Ta'zir itu tidak boleh dia tidak boleh dia seperti had ya. Ta'zir itu tidak boleh seperti had. Maksudnya apa? Misalkan kamu ditazir dengan dicambuk 40 kali, tidak boleh, itu had. Ya, dia harus berbeda. Ya. Harus di bawah itu. Kalau misalkan dia melakukan yang di bawah minum khamar, misalkan. Ya. Sama yang dia dicuri, dipotong tangannya kalau apa? Mencuri 1/4 rubu' dinar. Ya, 1/4 dinar. Mencuri sekitar 500 sampai 700 ribu nilai yang semisal itu. Tapi kalau di bawah itu, oh berarti aman aja saat kalau misalnya di bawah itu. Anak curinya 100 sampai 7 kali. Ya berarti 700 dia bilang. Itu kita katakan dia tidak ada had, tidak dipotong tangan, tapi ditazir. Ya, ditazir itu ya. Bisa dia di apa? Diikat, digantung di pasar misalkan. Ya. Dipermalukan dan semisalnya bisa disuruh bersihkan kantor polisi selama setahun misal ya. Macam-macam itu tergantung dengan keputusannya yang memiliki keputusan siapa di situ. Kalau dalam negara kita kan sudah ada aturannya, aturan negara kita ini ada yang bermasalah, ada yang dia tidak bermasalah ya. Contohnya, mereka mengatakan zina itu tidak dikatakan zina kalau sama-sama mau. Ya, ini belum nikah katanya. Tapi dia sama-sama mau, tidak dikatakan zina. Maksudnya tidak kena hukuman dia. Ya, enggak dia apa kan? Cuman dinasihati jangan, itu kasihan ini belum nikah, belum selesai kuliahnya. Selesaikan dulu. Ya, kalau selesai boleh. Ya, kalau selesai kuliah boleh ya, melakukan gitu. Ya, ya bolehlah. Nah, gitu kan. Polisi itu. Tapi kita katakan apa? Hukum dari negara kita itu ada yang dia sesuai, ada yang dia menyelisihi. Nah, seperti orang minum khamr. Kalau dia di tempat terlarang, tempat umum, tempat terbuka, dengan pamong praja. Tapi kalau sembunyi-sembunyi atau misalnya di rumahnya saja, ya, dia tidak kena dia. Tidak kena. Ya, ada yang seperti itu ya. Ana lupa itu aturannya bagaimana. Yang jelas kalau ada izinnya ya. Hah? Kalau ada izinnya itu masalah penjualan miras. Ya. Kayak di Bali apa dan lain-lain kan banyak yang jual miras. Itu masalah itu ya. Asas syubhah wa dhannul fa'il bihaitsu ya'ti al-fi'l wa ya'taqid anna lam ya'ti haraman wa lidza la tusab syubhah fa'il bihillin wa la hurmah. Tanbih qad yatarattab 'ala dar'il had bi syubhah suqut al-'uqubah mutlaqan min haddin aw ta'zir. Dia apa? Dia tidak dihukum sama sekali gara-gara dia kaidah ini. Kama law kanat syubhah syubhat fa'il. Seperti kalau dia syubhatnya sebabnya syubhat fa'il. Seperti tadi dia apa? Mengambil harta, mengambil uang dikiranya punyanya. Waqat tudra usyubhah al-had duna ta'zir. Terkadang tidak ada had tapi ada ta'zir. Nah, itu yang tadi kita contohkan di atas. Ya. Ya, dia mengambil apa? Bergaul dengan adik istrinya misalkan. Ya, itu dia kena ta'zir. Ya. Kaman wati azaujatahu hal haid. Yang dicontohkannya seperti orang yang dia wati azaujatahu hal haid. Ya. Dia tahu bahwasanya haid tidak boleh berhubungan. Ya. Ketika dia berhubungan tetap kita katakan dia ta'zir, tapi tidak ada had. Ini yang dimaksudkan Syekh tadi itu yang di atas itu. Syubhatul mahal itu tidak ada had tapi ada ta'zir. Ya. Berarti itu yang dimaksud oleh Syekhnya. Berarti had di sini yang dimaksud adalah masuk di dalamnya ta'zir ya, yang tadi di atas anwa'u syubha ad-dari'ah lil had ya, lil had itu masuk at-ta'zir. Al-Qaidah Thaniyah wal-Ishrun. Al-Ibrah fil-Uqud bima fi nafsil amr la bima dhannal mukallafu. Ayah, siapa yang membaca ini? Baca Faqih. Dhanna. Taib. Al-ibrah fil uqud bima fi nafsil amr la bima dhannal mukallaf. Yang dijadikan patokan hukum dalam masalah akad itu adalah bima fi nafsil amr. Akad ini, akad berarti muamalah. Ya. Bima fi nafsil amr. Apa yang sesuai dengan nafsul amr. Ya, nafsul amr itu yang sesuai dengan syariat. Ya. Kalau sesuai dengan syariat berarti halal. Kalau tidak sesuai berarti tidak. Ya. La bukan bima dengan sesuatu yang dhannal mukallafu. Tidak dengan apa yang dipersangkakan al-mukallaf, hamba. Ya. Ma'na qaidah. Jadi kita katakan kalau dalam masalah akad itu patokannya bima fi nafsil amr. Ya. Contoh, orang dia ngatakan, ya, ada uang. Dia bilang ini uang, ana hibahkan ke antum. Ana hibahkan ke antum. Itu uangnya dia pikir bukan punyanya. Ya, dia sangka bukan punyanya. Disangkanya punya temannya tadi. Dia cuman apa? Cuman bercanda dengan temannya itu. Ya, ini uang untuk antum. Ya, ambil, ambil. Ya. Uang siapa ini? Uang ana, dia bilang. Ternyata apa? Ternyata haqiqatul amr itu uang. Ya. Ada temannya ngomong, itu uangnya antum itu. Ya, uangnya ana sudah ana belikan. Ya. Masa itu uang ana? Iya, itu uangnya antum. Antum ngasih dia. Anda ana bercanda itu. Enggak jadi, enggak jadi. Nah, kita katakan al-ibrah fil uqud bima fi nafsil amr. Ini jadikan patokan dalam masalah akad itu yang sesuai dengan hakikat perkaranya. Hakikatnya itu uangnya, bukan yang sesuai dengan prediksi dia atau persangkaan dia. Dia sangka itu bukan uangnya, tetapi pada hakikatnya itu uangnya. Kita katakan yang jadi patokan adalah hakikatnya, ya, bukan persangkaan dia. Ya. Maka kita katakan karena dia uangnya, maka sah hibahnya tadi itu, atau dia wakaf, sah wakafnya. Kalau dia wakaf misalkan handphone, ya, dikiranya handphone temannya, ini saya wakaf katanya, maka sah wakafnya. Karena yang jadi patokan haqiqatul amr, ya, hakikat perkara itu uang atau handphonenya dia atau bukan. Kalau kita katakan handphonenya dia, maka meskipun dia menyangka itu bukan handphone dia, jatuh akadnya itu atau sah. Ya, jadi patokan adalah fi nafsil amr. Ma'nal qa'idah anna dhannal mukallaf, persangkaan seseorang itu idza kana mukhalifan, kalau dia menyelisihi lil waqi', menyelisih fakta, fala ibrata bihi, maka tidak dianggap fil uqud dalam masalah akad. Walal tifata lahu, maka tidak ada ditilik, tidak dilirik kepadanya, tidak dianggap, tidak dipedulikan. Kenapa? Karena yang jadi patokan adalah nafsul amr, ya. Perkara yang sesuai dengan fakta. Faktanya itu handphonenya dia, maka sah berarti akadnya. Meskipun dia menyangka itu bukan punyanya. Dalil qaidah. Yumkinul istidlal li hadhil qaidah bimastudillah bi li qaidatin la ibrata bidhan lbayin khata'uhu. Dalilnya apa? Kita istidlal dengan kaidah yang sebutkan kemarin, la ibrah bidzon, yang tadi disebutkan, tidak dianggap adzon, yaitu prediksi adl bayyin yang jelas, yang pasti, khata'uhu, kesalahannya. Maka apa? Maka dzon dia tidak dianggap, la ibrata bidzon, ya, al bayyin khata'uhu, ya. Nah, min tatbiqatil qaidah, apa maksud kaidahnya ini, enggak? Jadi apa? Kalau dalam masalah muamalah yang dilihat nafsul amr, ya, la bima dhannal mukallaf. Tapi kalau dalam muamalah nanti lain lagi. Di sini anak enggak disebutkan syekh. Kalau dalam masalah muamalah, al ibrah fil fil ibadat, ya, bima fi nafsil amr wa bima dhannal mukallaf, ya, wa bima dhannal mukallaf. Dua, nafsul amr, ha? ada baik, min tatbiqatil qaidah al ibrah fil ibadah bima fi nafsil amr wa ma fi dhannil mukallaf, ma baik. Tatbiq qaidah, law ba'a sayyarah, dia jual ini mobil, ana jual ke antum berapa? Murah, 40 juta. Ya, au ghairaha, atau dia jual motornya. Berapa ini? Murah, 3 juta. Ya dhunnuha lahu. Ya, dia sangka itu punyanya. Ya. Tsumma tabayyana lahu annahu annaha laysat kadzalik. Kemudian ternyata itu bukan punyanya, itu hanya mirip, lam yasih al bay', tidak sah. Ya. Nadharan lima fi nafsil amr. Karena apa? Melihat kepada fakta, itu bukan punyanya. La ibrah bidhannihi, tidak dianggap ibrah atau tidak dianggap persangkaan dia. Yang kedua, ya, lau ba'adar muarrifih, dia jual harta atau rumah muarrif, yaitu sabana mayit, dia jual rumah ini, muarrif itu yang mewariskan, ya, yang dia itu punya harta yang kalau dia meninggal dia akan mewariskan harta itu kepada ahli waris, itu muarrif. Law ba'adar muarrisihi, dijualnya harta bapaknya misalkan yang mau meninggal, dhannan hayatahu, dia pikir masih hidup, ya, dia pikir masih hidup. Fabana mayyitan, ternyata sudah mati. Sah hal bay', sah jual belinya. Ya. Iya betul. Ya. Dijualnya dulu apa? Dijualnya sebelum orang tuanya meninggal. Dia bilang ini punya, daripada nanti yang dapat itu ana, kakak ana dapat, ana enggak cocok dan kakak ana, tak jual aja nih. Ya, mumpung orang tua saya masih hidup, masih di rumah sakit, sudah koma, jualnya. Ya. Ternyata apa? Ternyata dikabarkan itu sudah meninggal, bapakmu sudah meninggal tadi malam, kamu tidak ada di sini. Nah, maka kita katakan sah jual belinya. Ya, sah jual belinya. Sahnya dari sisi apa? Dia itu termasuk ahli waris. Dia termasuk ahli waris. Maka yang terjual itu bukan rumahnya, tetapi bagiannya dia. Tapi bagiannya dia. Ya, atau terjual semuanya, kemudian dia harus bagi sesuai dengan nisbah masing-masing. Ya, dengan persenan bagian masing-masing sesuai dengan ilmu faraid. Ya. Dia bilang, "Aduh, ana pikir apa? Ana pikir masih hidup." Enggak jadi. Ya, kita katakan al-ibra fi nafsil amr. Ya. Bapakmu pada faktanya, pada kenyataannya sudah meninggal. Maka sah. Nadharan lima fi nafsil amr wala ibra bidhannihi. Dia katakan fa bana mayyitan sahal bai' litabayyunihi litabayyun annahu milkuhu, karena ternyata itu milik dia. Ini kalau dia sendiri, kalau dia punya punya saudara yang juga mendapatkan hak, berarti dia bagi, ya. Itu dibagi sesuai dengan bagiannya, berapa dia dapat, 1/2 atau berapa. Ada yang pernah belajar warisan enggak? Hah? Pernah? Oh. Kalau misalkan istri meninggal, tinggal suami, bapak dan ibunya. Maksudnya bapak dan ibunya yang meninggal. Ya, berarti tinggal suami, suami yang meninggal, bapak-bapak yang meninggal, ibu-ibu yang meninggal. Kalau faraid dikaitkan dengan yang meninggal. Kalau ada orang meninggal, sisa ada suami, bapak, ibu. Suaminya siapa? Suaminya meninggal. Ya, masa suami orang. Ya, bapaknya siapa? Bapaknya si meninggal, bukan bapaknya si suami. Itu maksudnya. Jadi kalau kita nanya hukum faraid, hukum warisan, jangan setengah-setengah ngasih gambaran. Ini ada meninggal saat ada 5 saudaranya. Dapat dapat berapa? Tapi saudaranya ini saudara sebapak atau seibu atau sebapak dan seibu. Ya, atau seibu saja atau sebapak saja, diperjelas karena beda itu hukumnya. Ya. Oh, beda-beda Ustaz. Ana baru tahu itu. Itu ada yang sebapak seibu, ada yang seibu, ada yang sebapak, ya. Yang seibu sebapak dan sebapak dengan yang dia seibu tidak dapat, yang sebapak tidak dapat. Yang sebapak dan seibu kalau ada dia menghalangi hak ini. Sebapak dan seibu, ya. Saudara sebapak dan seibu menghalangi yang lain. Nah, itu tadi meninggal dia, Pak. Istrinya. Tinggal suami, bapaknya dan ibunya. Saya pernah belajar faraid. Pernah Ilmi. Si Ruslan ya dengan ini. Rasikhin dan siapa itu? Ansari. Ansari masyaallah, rajul salihin. Nah, berarti itu apa? Berarti suaminya, ya, suami dapat di ayat itu kan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Kalau enggak ada dia anaknya enggak ada. Ini enggak ada kan? Ya, berarti dia setengah. Nah, gampang kan? Setengah dia. Kalau dia ada anak berapa? Ya, seperempat, ya. Walakum rubu'u in lam in kana lahunna walad. 4 seperempat. Nah, dia enggak ada berarti setengah. Setengah. Sisanya berapa? Sisa setengah harta ini. Setengah sudah diambil suami. Paling banyak dia karena apa? Saya suaminya. Ya. Nah, ini setengah. Ya, ini harta setengah untuk nikah lagi ganti orang ini, ya. Dia udah dikubur. Ya. Uang mahar ya. Ya, uang panai. Berarti apa? Berarti setengahnya milik siapa ini? Bagi dua bapak ibunya. Hah? 2/3 untuk bapaknya, ya. 2/3 untuk bapaknya. Tetapi bukan seperti itu kalau faraid. Kita katakan ibunya ibunya sepertiga dari al-baqi namanya. Sepertiga dari sisa. Sisa setengah. Nah, sepertiga dari setengah. Berapa itu? Berarti sepertiga dari sisa itu untuk bapak, dan sepertiga dari ibu yang sisa itu. Iya, ya, jadinya ujung-ujungnya seperti itu. Setengah itu dibagi tiga. 2/3 bapak, sepertiga ibu. Nah, seperti itu. Nah, itu mazhabnya Ibnu Abbas dan ulama setelahnya semuanya. Ya. Mudah itu sebenarnya, ya. Tapi masalah uang itu masya Allah, ya. Masalah uang. Apalagi kalau sudah banyak ini, harta banyak, ya, anaknya tamak, ya. Apalagi kalau sudah istrinya 3 atau 4, oh, saya punya anak ini, anak saya 8, ini ngatakan saya 10, nah, ini dan seterusnya. Hah? Hah? Ya. Kalau anak angkat tidak dapat sama sekali. Itu ada kejadian di tempat kita. Dia punya anak angkat, anak angkatnya sendiri. Ya. Maksudnya dia tidak punya anak. Yang ada anak angkat. Ya. Anak angkatnya itu berarti ada 2 orang. Yang laki-laki dan perempuan. kemudian meninggal suaminya, istrinya dengan anaknya, itu dua itu diambilnya semuanya, mereka semua. Mestinya apa? Mestinya istri dapat setengah, karena udah punya istri dapat seperempat. Istri dapat seperempat kalau enggak ada anak. Ya, anak yang dua itu, yang anak angkat, tidak dianggap sama sekali. Anak sudah bantuin Abi, anak sudah ini usahanya, enggak. Ya, bagi hasil kalau memang ada bagiannya dia. Tapi apa? Dari secara faraid mereka tidak dapat, bukan ahli waris. Seperempat diambil siapa? Istri. Kemudian kan ada berapa? Masih 3/4, ya, 3/4 kan? Besar mana 3/4 dengan 2/3? 2/3, ya, semakin sedikit ya. Istilahnya apa? Ada 100 roti ya, dibagi 4 ya. Dengan bukan gitu ya. 4 roti dibagi 3. 4 roti dibagi 3 orang. Dengan ada 3 roti dibagi 2 orang. Yang mana lebih banyak hasilnya? Ya. 3 roti dibagi 2. Ya. 3 roti dibagi 2 berarti 1 setengah masing-masing. Kalau 4 roti dibagi 3. Ya ada 1 setengah. Enggak sampai kan? 1 lebih sedikit. Ya. 1 lebih sedikit. Tidak sampai 1 setengah. Faraid anak sudah banyak lupa faraid. Maksudnya apa? Tidak termurojaah, tidak pernah ditanya. Tapi kalau diulangi bisa. Karena intinya belajar, ketika kita belajar itu kita paham, paham dengan yang dijelaskan. Sudah kita paham, kita murojaah, kalau bisa diajarkan. Nah, sudah lengket sudah. Setahun, dua tahun, tiga tahun sudah diajarkan, buka lagi. Sebentar aja paham lagi. Ya, tapi kalau dari awal enggak paham, udah enggak paham dua apa ini maksudnya. Ya. Enggak usah satu tahun ya. Keluar masjid tadi apa maksudnya ini? Ya. Alam. Tanya Google katanya. Ya. Dal qaida yumkin istidlal law zawwajal wali. Al wali menikahkan zawajal wali ghairal mujbir atau ghairul mujbar, tanpa mujbir, berarti tanpa ada memaksa. Mauliyatahu, mauliyatahu itu anaknya atau cucunya, bisa jad, bisa kakek. Kalau tidak ada kakek, tidak ada bapak, kakek. Atau ada bapak tapi diwakilkan kepada kakek, boleh. Kalau perwakilan boleh siapa saja, yang penting dia muslim, balik, berakal, dan dia tidak fasik. Ya. Tapi kalau tanpa wakalah, tanpa perwakilan, dia harus urutannya ada. Bapak dulu baru kakek. Kemudian apa? Dia nikahkan mauliyatahu. Mauliyatahu itu hubungannya, ya, atau yang di ya, di bawah kekuasaannya dari perwilayahan, maka kita katakan itu anaknya atau cucunya kan. Wa kanat qad adzinat, dan anaknya ini sudah mengizinkan. Qad adzinat wa lam yablughu, hu itu kembali ke siapa? Wali kan? Walam yablughu, dan perizinan itu belum sampai ke telinga walinya. Dalam mazhab ya, perhatikan dulu ini. Ana agak ini sedikit. Sudah ngeblank ini. Kalau dia nikahkan orang yang dia apa? Nikahkan biker yang belum pecah telur, biker itu namanya. Dia belum nikah, ya, dengan nikah sahih, ya, dengan nikah sahih itu biker. Tar. Bikr itu yang dia belum belum menikah, ya belum menikah, bukan ya dia belum menikah. Meskipun nikahnya tidak sah itu bikr, belum menikah dia, belum bersuami, ya maka dia dia bikr. Apa itu bahasa aninya? Bukan, bikr itu bukan perawan, belum bersuami intinya, ya. Belum bersuami. Hah? Jomblo. Jomblo lebih tepat dibandingkan perawan. Perawan jomblo enggak mesti perawan kan? Ya. Ya enggak? Ada jomblo yang tidak perawan. Hah? Ya, tidak ada pasangannya, ya. Yang dia itu yang dia aduh, ana lupa-lupa ingat ini tarif yang benar itu. Ya. La zawajal wali ghairum. Al-muhim bikr ya, al-muhim bikr. Contohnya dia karate ya, tok pecah ininya. Perawanannya, berdarahan. Ya, kita katakan apa? Itu bikr masih. Belum bersuami saya katanya. Ya. Itu namanya bahasa Indonesia apa itu? Hah? Jomblo. Hah? Wes itulah ya. Hah? Jadi bikr dia, ya. Bikrun ya, bukan bakor, bikrun. Ah, bikr ini boleh dipaksa. Ya, ijbar. Boleh dipaksa, tapi yang maksa itu cuman dua. Bapaknya atau kakeknya, tidak boleh yang lain, tidak boleh. Ya misalkan apa, sesaat antum punya anak wanita, mau antum nikahkan kepada si fulan, fulan ini masya Allah dia kalau jadi imam hafalannya tidak pernah salah, baguslah. Ya dia tidak mau, dia suka dengan teman sekelasnya, boleh antum paksa dia untuk dia nikah, ya boleh, meskipun dia tidak mau. Ya. Nah itu yang dipaksa, ijbar namanya, ya mujbaroh, dipaksa. Ada yang dia ghair mujbar, yang tidak dipaksa, ya maka apa, dia sudah mengizinkan, ya dia sudah mengizinkan. Walam yablughu, si siapa, si wali ini belum sampai kabar izin itu, walam yablughu izin sahaz zawaj, ya pernikahannya itu sah. Berarti ghairul mujbar ini ini apa? Yang sudah ghair bikr, sayyib. Ya, sayyib itu yang dia sudah menikah, yang sudah pernah menikah meskipun masih perawan. Sudah pernah menikah dia meskipun masih perawan, enggak disentuh sama sekali. Ya, takut dia itu suaminya kalau mau nyentuh ini istrinya. Ya. Mau datangin apa loh katanya. Dia enggak cinta, ya, enggak cinta dipaksa dia. Ya. Jadi patokannya apa? Patokannya janda dalam fikih yang sudah pernah menikah. Gadis yang sudah belum pernah menikah, itu. Paham ya? Itu beda kan kalau terjemahan Indonesia, bahaya itu. Ya. Hukumnya ada, boleh dipaksa dengan tidak dipaksa. Kalau yang dia janda thayyib harus dengan izinnya. Dia sudah mengizinkan, tapi enggak sampai kepada telinganya wali. Ya, tidak di nikahkan kalau dia tidak mengizinkan. Ya. Tunkahul aijimu biidniha. Orang yang dia janda itu, bukan janda juga ya bahasa ininya. Janda sudah pernah menikah ya. Janda berarti. Ya, janda nanti ada macam-macam, janda kembang, janda apa? Hah? Ya, janda alot. Ya. Mustakdam, mustakdam nadif katanya. Lucu itu mustakdam istilahnya orang Yaman ya. Ya kalau kita mau beli handphone ya, ya kalau di sana kita tidak tahu siapa namanya, panggilan Ahmad atau Muhammad, dua itu aja kita tidak kenal, ya Ahmad, jadi banyak Ahmad itu. Dia panggil kita seperti itu ya, Muhammad atau Ahmad juga kalau tidak kenal namanya. ya Muhammad. Ana bagait al-jawwal mustakhdam nadhif, ya. Amanah dia bilang, lazim, ya. Ya, jadi kalau kita bilang mustakhdam nadhif itu maksudnya HP mujaddad. HP mujaddad itu HP yang dia sudah di gagal produksi, dimasukkan lagi ke pabrik, baru di apa namanya? Refurbis, ya. Itu namanya mustakhdam jadid, ya. Mujaddad bahasa Arabnya. Ya. Lah, hadza jadid ya Abdurrahman, dia bilang. Ya, itu logatnya orang sana. Lah, hadza jadid ya Abdurrahman. Lah, hadza mujaddad, ya, mustakhdam nadhif, musjadid hadza. Ya. Pokoknya kayak gitu. Ya. Jadi apa jadi? Sah nikahnya. Kita katakan apa? Kenapa sah? Karena patokannya bima fi nafsil amr. Ya, nafsul amr, fakta di lapangan si janda ini sudah apa? Sudah mengizinkan. Syaratnya terpenuhi. Meskipun dia belum tahu, walinya belum tahu. Maka apa? Sahal azzawaj. Ya. Jadi paham itu korelasi dengan kaidah itu, kan? Meskipun walinya dhanna annaha lam takun adzina. Kalau dia itu nyangka belum diizinkan, ya. Li'anna al-ibrah fil 'uqud bima fi nafsil amr. Karena jadi patokan dalam akad itu dan pernikahan termasuk akad. Yang jadi patokan dalam akad itu adalah bima fi nafsil amr. Fi nafsil amr itu yang sesuai dengan fakta, ya, kenyataan. Kenyataannya dia sudah mengizinkan, maka sah. Yang keempat, ya. Contoh terakhir, lau 'uqida az-zawaj bi rajulain. Ada dua laki-laki, dua-duanya nikah, masturain. Dua-duanya dia apa? Ditutup pakai hijab, sekedup atau apalah. Ya. Masya Allah, ini rijalain ini apa maksudnya ini? Laki-laki limited edition mungkin ini. Babana adlain. Oh, masturain ini, masturain ini, masturul adalah maksudnya. Masturul adalah dia tidak diketahui. Dia itu orangnya adil atau fasik, tidak ketahuan. Mastur, mastur itu yang dia tidak diketahui apa ini kefasikannya, ya, tidak diketahui kefasikannya, itu mastur adalah namanya. Maksudnya kita tidak tahu dia, kita tidak pernah tahu dia tidak pernah tidak sholat, kita tidak pernah melihat dia minum khamr, kita tidak pernah dengar dia zina, kita tidak pernah melihat dia main judi, ya, itu mastur al adalah. Kalau ada di rajulain masturain, fabana, kemudian diketahui setelah itu ternyata keduanya adalah orang yang adil. Oh, birojulain ini maksudnya syahid, ya, iya kan? Maksudnya saksi. Ya, anda baca juga sebelumnya. Jadi saksi dia. Disyaratkan dalam madhab yang wali dengan saksi harus yang adil. Dua saksi harus adil. Wali juga harus adil. Ya, adil itu yang dia tidak pernah melakukan dosa besar. Dosa besar tidak pernah. Dosa kecil sering tidak. Dia katakan tidak. Maka kita katakan itu adil. Nah, dalam mazhab sulit kan? Nyari sekarang wali yang dia itu tidak pernah melakukan dosa besar, atau saksi yang tidak pernah melakukan dosa besar, atau tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Ya, dia hari-hari lihat HP-nya gambar perempuan. Ya, hari-hari di jalan lihat perempuan, beli sabun perempuan, beli ban perempuan, beli gayung gambar perempuan. Ya. Hah? Iya. Beli, ya. Enggak tahu. Nanti ada masanya itu beli megono juga perempuan juga gambarnya itu. Ya. Hah? Ini muskilah ya kan? Beli macam-macam, ya. Tidak ada hubungannya terkadang, ya, tidak ada hubungannya terkadang. Ya, aki, tidak ada hubungannya, aki gambar wanita, ya, pria sejati, gambar perempuan, tidak ada hubungannya. Itu ini, ya, itu muskilah itu. Makanya awal anak datang ke bandara itu di Jakarta, apa ini? Ya, kita kan diamankan dididik dan masyaikh laki-laki harus ya menghargai wanita. Di sana itu kan luar biasa. Ya, anak pernah ketemu anak usia 7-8 tahun malu dia, ya malu dia lihat orang cadar itu. Saya malu katanya. Kenapa kamu malu? Ya malu katanya. Ya sampai dia lari, maksudnya cari jalan lain malu. Ya. Sampai seperti itu gitu loh. Ya. Ana ceritakan, antum tahu enggak? Di Indonesia itu kita hari-hari sekolah kiri kanan kita perempuan, gurunya laki perempuan, dia bilang kaif ta'ishun, gimana kalian hidup, kayak gitu katanya. Dia itu dan terheran-herannya dengan muka polosnya, gimana kalian hidup kayak gitu katanya. Ya, saya enggak mungkin ke sana katanya. Saya enggak mungkin hidup di sana. Anak-anak itu ya. Insyaallah. Nah, datang ke bandara. Ya, kayak gitu ya. Orang Korea, orang semuanya, ya. Pakaiannya semuanya kurang kain semua. Iya. Itu ini ya. Makanya kalau sebenarnya kalau kita hidup di negeri Arab itu banyak ininya. Kita lebih bisa istiqomah. Di Indonesia sulit. Makanya kalau anak ditanya fatwa itu poligami itu wajib, ya. Kalau mazhab enggak wajib. Kalau anak ditanya wajib. Bagi yang normal, tapi kalau yang enggak normal ya satu lah ya. Satu cukup, ya. Kalau yang normal dia mestinya apa? Berat. Ya. Tapi itu itu ini ya, itu maksudnya. Tanya ya. Itu bagi yang dihar panas. Kalau yang dingin barit ya. Makanannya gono atau tempe ya. Kalau orang Yaman itu makan daging kambing setengah kilo sendiri dia. Setengah kilo itu. Sekali makan itu. Ya, setengah kilo. Hah? Kalau sini kapoin mertua. Sekali makan itu. Ya. Kalau anak kan kayak unta kambing seperempat ya, kadang setengah kalau kalau misalkan lagi lapar sekali ya, ngikutin mereka. Itu mereka, hah? Enggak, roti aja roti. Roti satu. Kadang dicemil gitu aja. Panas jadinya. Apalagi minum minum madu Yaman, minum yes, ya, minum kurma sudah. Semua sudah itu. Tapi itu ini disebutkan ini yang bagi yang sudah nikah penting itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya wajib bagi suami untuk dia itu memenuhi kebutuhan istrinya, wajib ya. Dan dia katakan dan wajib dia membeli makanan yang membuatnya kuat. Ya, makanan seperti daging disebutkan ya, daging-dagingan, kacang-kacangan ya. Kalau mau resepnya nanti belakangan ya. Kalau resep itu Tony yang bicara itu. Ya. Penting ya. Karena Pak Al-Mu'minul Qawi apa? Habu ilallah. Lemah gitu ya. Lemah. Harusnya tanbih. Kita katakan tadi yang 4 itu nomor 4 lau uqida zawaj bi rajulain masturain. Dia nikah. Siapa saksinya? Ini dua orang. Kenal enggak antum dan dua orang? Ah, enggak, itu anak pokoknya syari aja di pasar ketemu dua orang. Ketemu dua orang. Ada itu fakta itu sering yang seperti itu ya. Nikah enggak ada mungkin enggak ada dana untuk ini. Dipanggilnya di toko-toko sini. Ngapa? Ini ada Monica. Aduh, saya sibuk. Enggak, tak kasih uang. Ini dua orang. Ya sudah, itu mastur hal. Enggak ketahuan dia ini fasik atau bagaimana. Dia enggak merokok, kita enggak tahu dia. Maka mastur. Aban adlain. Maka ternyata setelah itu ketahuan dia adil. Adil itu syarat. Saksi harus adil. Kalau mastur tidak sah. Ya. Ternyata apa? Ternyata ketahuan setelah itu, masya Allah, antum panggil dua orang itu kebetulan dai di sini dia. Dia orang masya Allah taat. Ya. Maka abana adlin sah az-zawaj, sah dia. Meskipun ketika akad dia mastur hal, tidak ketahuan. Mestinya apa? Mestinya tidak sah. Karena apa? Karena tidak ketahuan. Ketika sudah bana adlin sah dia. Karena al-ibra bima fi nafsil amr, la bima dhannal mukallaf. I'tibaran bima fi nafsil amr. Tanbih qala al-fuqaha al-ibra fil ibadat bima fi nafsil amr wa bima wa ma fi dhannil mukallaf ma'an. Yang jadi patokan dalam masalah ibadah itu dua, ya, persangkaannya orang hamba ini yang melakukan ibadah dengan antuk. Ternyata apa? Ternyata belum masuk waktu. Dia kira sudah masuk waktu. Persangkaannya sudah masuk, tetapi apa? Al-waqi' nafsul amr belum, maka tidak sah. Atau apa? Atau sudah masuk waktu. Ya, sudah masuk waktu. Tapi dia ini masuk atau belum? Kayaknya belum ini. Ya. Tetap aja dia sholat. Dia tetap aja dia sholat. Maka kita katakan tidak sah. Meskipun sudah apa? Haqiqatul amr, dia sudah masuk waktu, tetapi dhonnya dia belum tahu. Dia syak, enggak tahu. Syak. Ya, ragu. Sudah masuk atau belum? Dia sudah sholat aja. Ya. Maka kita katakan tidak sah. Harus terpenuhi dua syarat. Dhon dengan nafsul amr. Amma fil uqud bima fi nafsil amr faqat. Adapun masalah akad itu sudah tadi. Walidza man shalla duna an ya'rif dukhul waqt yaqinan. Oleh karena siapa yang dia salat dia tidak tahu masuk atau belum waktunya. Dia belum tahu secara yakin atau dzan atau prediksi kuat. Lam tasih salatuhu, tidak sah salatnya. Wa in waqat fil waqt. Meskipun ternyata apa? Sudah waktunya. Meskipun ternyata setelah itu oh alhamdulillah ana salat tepat waktu. Maka tidak sah karena dia tidak tahu sudah masuk atau belum. Walau tawaddo'a bima'in, dia wudu dengan air. Yadzun annahu laisa ma'an mutlaqan. Ya, dia sangka ini bukan ma' mutlak ini. Pakailah, ya. Maka apa? Batal wudunya. Karena apa? Harus dzannya dia ada dan harus haqiqatul amr itu adalah ma' mutlak. Wa in bana mutlaqan, meskipun ternyata itu ma' mutlak karena dia dzannya tidak sesuai. 6. Ya, selesai kaidah ini. Ana pernah itu waktu ini ana bangun siang langsung azan. Ya ana pikir asar sudah. Diteriaki teman ana, "Antum ngapain?" kan. Ana lihat jam, ternyata masih jam 2. Ana azan asar. Orang-orang marah-marah. Kebanyakan ya kelewatan offside. Ya, sudah ya. Kita dulu kajian di sana waktu ana masih kuliah, kita kajiannya pernah ikut kajian yang orang-orang teroris-teroris itu. Pernah ikut. Jadi itu yang takbirnya dengan sesepuh-sesepuh sekitar itu waktu di Samarinda. Kita di ini di kayak di buntuti. Pas kita kajian hadir mereka, dengerin gitu. Apa isinya? Tapi yang ngajar waktu itu dia pinter. Dia kalau ngajar ada orang belum dikenal gitu, dia ngajarnya ya yang tentang Islam itu syariat yang indah, Islam itu ya seperti itu. Setelah kita kajian khusus di ruangan kelas, dibilangnya kalau kalian dan